motivasi kita untuk punya semangat ta'awun? Yang pertama adalah al-imtithal, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Artinya kita beribadah, beramal soleh dengan bentuk ta'awun. Motivasi yang kedua, ihtisabul ajr, semata-mata ingin meraih pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ikhlaskan ta'awun kita. Motivasi yang berikutnya adalah semangat dakwah, semangat tarbiyah. Dan motivasi yang gak kalah penting adalah jangan sampai kalah dengan du'atul mufsidin. Jangan sampai kalah dengan du'at al-munharifin. Kaum kufar, kaum musyrikin, mereka mengerahkan semua kemampuan mereka. Mereka gotong royong berta'awun alal ismi wal udwan untuk mengkampanyekan kufurnya mereka, syiriknya mereka. Ahlu tauhid, ahlu sunnah harus lebih daripada mereka. Ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan berbagai macam pemahaman dan pemikirannya mengerahkan semua kemampuan mereka, gotong royong mereka itu untuk menebarkan racun bid'ah mereka, syubhat mereka. Ta'awun pada mereka besar. Ahlu sunnah salafiyin harus lebih daripada mereka. Mereka punya nasyab, geliat, aktivitas dalam mendakwakan batilnya mereka. Ahlu sunnah harus punya aktivitas, semangat, geliat mendakwakan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka banting tulang, peras keringat, tapi dalam dosa, kita bitaufiqillah wa ma'unatih walhamdulillah harus banting tulang, peras keringat untuk meraih pahala ta'awun aral biru wa taqwa. Hadza huwa. Semangat. Capek Ustaz, letih. Mereka juga sama. Kaum kufar, musyrikin, ashabul hawa wal bid'ah, letih, lelah. Ashabul ma'asi, kaum fusaq, orang fajir, lelah, letih dengan dosa mereka. Mereka berdosa, kita lelah, letih, berpahala. Barakallahu fikum. Sehingga semangat dalam bab ini, semuanya untuk kebaikan kita sendiri, menabung pahala yang banyak diambil nanti insyaallah ta'ala kebaikannya di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Tanpa kita sadari saat kumpul-kumpul ada pembicaraan yang mengarah kepada ghibah. Bagaimana? Yang pertama ya ditinggalkan. Ada adab majelis, pentingnya ilmu, pentingnya arah dan bimbingan dalam bertindak. Mengarah ke sana di stop. Dan yang kedua itu pentingnya doa kafaratul majlis. Itu untuk menghapus yang namanya ucapan sia-sia, perkara yang main-main dan segala macam yang ada di itu majlis. Manusiawi, namanya orang tidak lepas dari salah. Yang pertama dengan ilmu diatur sebaik mungkin majlisnya syar'i atau mubah. Dan yang paling penting jangan lupa membaca doa kafaratul majlis. Barakallahu fikum. Saya mengingatkan ya ikhwan, ketika ada hal yang seperti diingatkan, ya akhi, ghibah, jangan teruskan. Ya akhi kada, jangan teruskan. Haka. Selebihnya adalah tadi doa kafaratul majlis yang padanya ada unsur istighfar dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bolehkah seorang wanita keluar rumah tanpa memakai kaos kaki? Sebab didapati beberapa akhwat yang demikian. Ketika jubahnya dia sangat panjang, artinya betul-betul menutupi semua kakinya bahkan lebih, ada yang terseret. Barakallahu fikum, tidak akan nampak sedikit pun kakinya atau telapak kakinya. Diyakini demikian, labas, tertutup. Tapi namanya aktivitas terkadang tersingkap, kakinya perempuan aurat, telapak kakinya itu aurat. Yang ada khilaf telapak tangan sama wajah, kaki tidak. Sehingga jangan tasahul, jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Ketika keluar rumah atau di depannya bukan mahramnya, pakai kaos kaki. Barakallahu fikum. Para ummahat dan para akhwat diminta dengan sangat untuk itu. Jangan memantik fitnah gitu. Barakallahu fikum. Mungkin dia mengatakan, apalah artinya sebuah telapak kaki? Loh, kok apalah artinya? Itu kalau telapak kakinya hatinya ngambil enggak apa-apa. Enggak ada yang greng-greng gitu. Nah, itu telapak kakinya orang wanita loh. Maksud mengatakan al-mar'atu 'aurah. Perempuan itu aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengundang fitnah. Itu bahasanya, travelingnya. Udah kemana-mana itu otaknya itu. Victor ya. Oh Victor. Hah? Pikiran kotor. Nah, hati-hati. Bukan berarti merendahkan perempuan. Lah, itu kewajiban mereka. Itu kewajiban mereka untuk menutupi diri mereka dan tidak mengundang fitnah kaum laki-laki. Ingat baik-baik. Kaum wanita. Sosok laki-laki yang begitu hazim. Orangnya kokoh, kuat, tegar. Masya Allah dikenal itunya. Ilmunya, amalnya, ibadahnya. Kalau saya kena yang namanya fitnah perempuan, kelepak-kelepak. Tidak berdaya. Sebagian salaf mengatakan kalau seandainya aku dikasih dan diminta menjaga seorang budak perempuan hitam, aku milih menjaga Baitul Mal. Difahami tidak? Dikarenakan fitnah perempuan sangat mengerikan. Kamu suruh milih, ini satu lokasi ini Baitul Mal. Harta sangat banyak punya kaum muslimin. Anda dikasih amanah, tolong jaga Baitul Mal ini. Atau yang kedua, ada di satu kamar, satu ruangan, perempuan, budak, budak bukan merdeka, perempuan, budak, hitam, kelam, suruh jaga dia. Atau pilih yang mana? Kalau kaum salaf mengatakan, pilih menjaga Baitul Mal. Tidak mungkin menjaga sosok yang beda jenis. Itu daya tariknya, magnetnya membahayakan. Gitu ya. Itu bahaya itu. Apalagi yang lawannya hitam, membahayakannya. Sehingga tolong para ummahat dan para akhwat, berhati-hati dalam bab ini, jangan bermudah-mudah. Jaga kehormatan kalian. Barakallahu fikum. Ingin bertanya terkait dengan umroh. Saya berangkat umroh dari Indonesia. Setelah menyelesaikan ibadah umroh tahallul, saya kembali ke Miko Ciarona untuk mengambil niat ingin mengumrohkan orang tua saya. Apakah diperbolehkan? Jawabnya tidak. Nggak diperbolehkan. Yang sunnah satu kali safar, satu kali niat untuk satu orang. Difahami insyaAllah ya? Maka kalau Anda kepingin mengumrohkan orang tua, niaba labas, kamu boleh dengan ketentuan sudah pernah umrah sebelumnya. Maka umrah yang kedua, ketiga, yang keempat, bisa antum niatkan untuk orang tuanya antum. Kali ini antum berangkat umrah untuk orang tua, bapak atau ibu. Ketika di miqat, Anda ihlalnya niaba. Labbaik Allahumma umratan an abi fulan. An ummi fulana. Sudah, antum mengerjakan amanah sebagaimana biasa. Pahalanya sampai kepada orang tua antum. Dipahami ya? Agar. Sekali safar, satu orang, satu kali niat. Mengambil bola baliknya seperti ini tidak ada sunnahnya. Barakallahu fikum. Tindakan Aisyah semoga Allah meridainya tidak mungkin dikaitkan dengan ini. Aisyah kala itu semoga Allah meridainya hajinya haji ifrad. Ketika haji wada haid, tidak mungkin mengerjakan umrah tamattu, tidak mungkin, masih haid. Maka Aisyah hanya haji saja, namanya haji ifrad, belum umrah. Rasul dan sebagian sahabat haji qiran. Hampir semua sahabat haji tamattu, dapat dua-duanya, haji dan umrah. Difahami? Selesai haji wada mau pulang ke kota Madinah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, semua sahabat kamu pulang dengan dua amalan, haji dan umrah, aku cuma haji saja. Difahami? Maka Rasul memerintahkan saudaranya Abdul Rahman untuk mengantar Aisyah ke Tan'im. Umratun mufradah namanya. Itu umrah tersendiri. Dipaham ya? Selesai manasik haji tersendiri. Hakada. Sehingga beda kasus. Kalau yang ini berangkat umrah, selesai manasik, tahallul, itu enggak gundul. Sudah pakai baju ihram lagi ke Jirona, umrah lagi. Nanti ke Hudaybiyah umrah lagi, kemudian ke Tan'im umrah lagi. Dalam sehari mungkin 3 kali, bahkan dalam sehari mungkin 7 kali. Ini semua tidak ada sunnahnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Yang ada pembahasannya itu ketika Anda misalkan sudah selesai umroh, sudah tahalul segala macam, sudah wada, sudah tawaf wada, Anda pergi dari Mekah tapi belum ke Tanah Suci, Anda ke Madinah barangkali, Anda mungkin ke tempat yang lainnya, ke Riyadh barangkali, atau kemana, belum ke tanah air. Baik, pas mau pulang ke tanah air, Anda jalurnya Jeddah, gitu. Bukan lewat Madinah. Ya Allah, kita lewat darat, dari mulai Madinah, masuk Mekah lagi. Sambil menunggu jam penerbangan baru ke Jeddah ke airport. Nah, yang ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh dia mengambil niatan lagi untuk umroh yang kedua atau tidak? Dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan silakan, ada yang mengatakan tidak. Sekali safar, satu kali niat saja. Ini sudah selesai wada. Dipaham ya? Ada gambarannya. Barakallahu fikum. Ini kita ketahui dulu. Dulu kalau enggak salah tahun 2012. Itu dulu waktu umroh rame-rame dengan para ustaz, ada mungkin sekitar 16 ustaz waktu itu. Kumpul dari satu. Ya karena apa yang dibahas sudah selesai semua manasik umrohnya di Mekah sudah wada. Bayangannya dari Madinah langsung Jeddah gitu. Sekian hari kota Madinah, waktunya mau pulang ke Darullah, ada kepentingan di Mekah. Menjumpai siapa itu bayangan di Mekah. Harus masuk Mekah lagi, melewati Mikot lagi. Barakallahu'alaikum. Atau mungkin saya berdua di situ baru kemudian ke Jeddah mau pulang. Di situ ikhtalafu. Kama ikhtilaf al-fuqaha. Ya ikhtilaf, masing-masing bisa punya pendapat. Ini gimana ini? Masuk Mekah gitu aja apa niat lagi ini? Ya diskusi. Kalau pendapat ana begini, pendapat ana begitu. Ya sudah masing-masing. Gimana lagi? Ulama juga ikhtilaf. Ustaz juga ikhtilaf. Akhirnya sudah, ya pendapatnya boleh langsung dia menuju ke Dzulhulaifah, kita antar. Umrah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi paham ya? Namun yang tadi tidak ada sunnahnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu dalam semua hal. Supaya amal kita benar dengan bimbingan ilmu dan sunnah. Barakallahu fikum. Ketika tidak tahu, punya semangat beramal, enggak pakai ilmu, jadinya bukan ilmu, bukan pahala yang kita raih, malah dosa. Maunya sunnah jadi bid'ah, dikarenakan kejahilan. Wallahu a'lam bissawab. Ini melampaui 10 menit ini. Tapi lah, setelah dimulainya agak telat, saya tambah sedikit. Tidak apa-apa kan? Masih kuat? Anak khawatir itu sudah mulai lunglai-lunglai gitu. Masih kuat tak? Yakin? Sambil pegang ini nih. Pertahanannya di sini nih. Masih kuat? Yakin? Ini tidak apa-apa nih? Bolehkah seseorang ketika mendapati kekurangan atau kesalahan pada ustadznya atau pada gurunya dijadikan untuk menjatuhkan kehormatannya, dikumpah tuntas-tas di dalam majlis-majlis? Al-jawab pula, kalau ustadznya itu masih ahlu sunnah, masih ahlu sunnah, bukan sebagai sosok orang yang memang sedang ditinggalkan, maka tidak boleh. Harus langsung menyampaikan kepada beliaunya. Sampaikan kesalahan dia begini-begini ini, kita kurang baik. Kalau enggak mampu, sampaikan kepada yang punya kemampuan untuk menyampaikan bimbingan kepada beliaunya. Kalau harus dibikin bahan pembicaraan para santri majelis menggunjing ustadznya adalah ya jus. Ini ghibah. Mengghibahi muslim hukumnya haram. Mengghibahi ahlul ilmi lebih haram lagi. Kecuali ustadznya menyimpang, gurunya sudah mulai sudah menyimpang. Ada nggak gurunya menyimpang? Maka dibahas terkait dengan penyimpangan dia untuk diwaspadai. Assalamualaikum. Lagi bincang-bincang, ya namanya murid. Ingat gurunya dulu. Dulu dia gini-gini. Sekarang sudah begini. Itu kan membicarakan aibnya dia atau kebaikan atau keburukan dia. Tapi kalau dia menyimpan, memang ditahdir, dihajar, disebutkan untuk liyuhdar. Seorang murid itu penting untuk seperti itu, supaya jangan ada enggak nyaman di hati, enggak enak. Ustaz saya itu, syekh saya itu, jangan. Ketika anda bisa penyimpangan dia, antum tahdir umat daripadanya, plong, akan hilang yang namanya dirat-dirat asobiyah, taklid tidak ada. Barakallahu fikum. Tapi bilhaq, dengan kebenaran, bukan dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Tiba misalnya, ada orang yang mahalu fulan, waduh, ditakoni gurunya di, gitu. Wah, ustaz saya sendiri ini, gimana nih? Kamu jawab dengan ilmu, seperti yang ada pada dia. Sampaikan kalamnya para ulama. Fulan ibn fulan dikatakan oleh para ulama bahwa hadza munharif. Hadza ikhwani. Hadza hajjati. Selesai. Itu ustaz gurunya antum. Iya, mantan guru. Mendiang guru. Dulu guru ketika masih bagus. Ketika sekarang sudah menyimpang, maka saya tahdir kalian dari dia. Jangan ambil ilmu daripadanya. Antum bisa kayak gitu, ini hilang. Yang namanya asobia, yang namanya perasaan tidak enak itu hilang semuanya. Plong. Ingat bilhaq. Harus dengan kebenaran, bukan dengan hawa nafsu atau semisalnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat. Yang terpenting adalah temanya dijaga selalu ukhuwahnya. Dijaga, dipupuk selalu semangat ta'awunnya. Ini semua adalah ranah amal soleh berpahala besar untuk kita. Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, berlomba untuk menggapai perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakumullah.